Yakub pasal apa? Japari nasi pekah nasi bobo to tau lan tangatangami. Sanga sirari to kamaduangan lan penawanna. Buda mi kaduangi, apa tampak kulle kamu ambil ambuno tau. Engka duangi bang kamu apa na tau? Apa teda miampai? Aran nai si pekka kamu misi bobo. Teda apa mi lolongan? Sanga teda mi metak da lako puang Allah Ta'ala. Namoi mi petak da lako puang Allah Ta'ala. Teda miampai sanga gajak petujum mi. Ya manda mi petak da to mi pusan nana lantai elino. Kamu tetangin ningar mau palek puang. Mi isen kemua ia ke mi pang buda-budai susi totang turu puang Allah Ta'ala. Menjaji kamu ewalinna puang Allah Ta'ala. Jaji ia totolampang buda-budai susi jo. Ia mempang peewalian kalena lako puang Allah Ta'ala. Danggi misange kemua. Mesa napawan nabangra surat Allah Ta'ala to kada kemua. Ia to penawan natolino. Boleh jo mai puang Allah Ta'ala. Naliwa buda to nakaduangi. Baina susi jo, labi makuasa ya to pamasena puang Allah Ta'ala, na ya to kamadongan penawanta. Ya mo jo, na dento diuki lan surah Allah Ta'ala kumua. Na ewa puang Allah Ta'ala to tomatampo, apa nakamasei to tompamajiong kalena. Ya mo jo, mengkaturu kamu lako puang Allah Ta'ala, miewa to balisi na sorong bokok jome kamu. Mendopi kamu lako puang Allah Ta'ala, nala mendopi to lako kalemi. Kamu toma dosa, danggi memipu kau dosa. Na kamu tomang dua penawa, pemeloi sipakmi. Lesasan kamu kalemi, miku marrak solam bating. La membalik karrak to petawami, na membalik kamasusan to kamasan nangami. Danggi mi matampo jolo na puang, anna pamatande kamu. Tamalabihku. Danggi mi den si saju batu si pasala. Ye toto saju batu pasala padanna to matappa. Aturan nara puang Allah Ta'ala to nasaju sola na pasala. Na ia amu pasalai. Batuanan na teda muturu ijo atoran. Apa menjaji ko tamang raatahna. Apa situngan na mesa ratu wading pangben aturan lako tolino sola raatah karakarana. Puang Allah Ta'ala mandara to makuasa mang pasalama na masabui. Jaji to matumbar ko, amu madoang ra lam pasala padamu rupa tau. Pesak dingi ite pang-pangkai ngaku. Dan kamu tomang kada kumua. Ya te Allah batu masawa ki manguju lako mesak kota. Kitor rojio mandangkang sang tahun masainan nangah saro. Na te eda misen itu apalah jaji masawa. To unara kamu ka, yari kamate mora kamu ka. Susi bangra kamu to saleu. Hingga tu radi kita na tak demo. Lamang kada susi ra kamu ya te. Ya na puelo hipuang kitu napa. Ya te batu ya tuu laki pugau. Situngan na te da mipawi susi jo. Sanga to matampo kamu. Na to sanga kamu kalemi. Ya to sipa susi jo te da na melo. Ya to tonisen apa to melo la na pugau. Apa te da na pugau ki madosa ijo tau.